anakku ngger anakku. Ya kaya ngono kuwi sing dikersakake Sinuwun. Sinuwun kuwi ora ngersakake rupa becik, ora ngersakake pawakan sing bregas, sing dikersakake swara sing becik. Ya kanthi swara kang becik iku mau bisa mahanani lejaring penggalihing Sinuwun mula ya nduk. Kuwi aja mung magang dadi limbuk wae. Tingkatno awakmu kuwi ya ngger. Karben bisa mundhak sing dadi uripmu. Aku ki awit biyen yo mung limbuk ngene iki kok yo engko ningkatke apa? Ya sok ngumpuli para kanca-kanca Swarawati ben ketularan ben ketumerapan. Margo ngelingana yo nduk. Kagunan iku yen ora ditindakake bebasan wastra lungset mungging sampiran. Mongko nek jane upama kowe gelem nyuwara ngono jane apik lho nduk. Apik. Pawakmu ki apik, anggere bathukmu ki rada nonong ki mesti apik swarane. Wong swara kok ukuran bathuk. Tenan, bathuke nonong irunge nemlik. Ewa dene ya ning petingane anggere menjep ngono ki ban. Ngentekke omah tenan kok ngger kowe iki. Pengestu sampeyan lah witekno sing alam sapa nek ora sampeyan. Tenan kok ngger ngger. Mula ya ora jeneng aneh yen bojomu ki jan alim banget. Aku nek ngrasake bojomu kae jan nduk. Nek ya aja banget-banget olehmu wani karo wong lanang ya ngger. Ora yung wong lanang ki arep kaya dengkul diketi-keti tetep ndak bekteni sebab kuwi sing ngayomi uripku. Syukur yen ngono. Kuwi aja ngedak-dakke peh entuk kaya peh bisa golek kaya. Ya arep sing kepiye wae wong lanang ki anggere meneng, wong lanang ki anggere kaya bojomu kae malah malati lho, Nduk. Iya, yung. Mula kuwi ya aja nganti ora nimbangi karo katresnaning bojomu. Iya, ya ngestokke dawuh. Lah nek kowe lunga ki bojomu mok sampean napa? Aku kira kak yae ora ketang cilik-cilik anje buka toko kok ya. Syukur, syukur. Lah nek entuk suguhan rokok kae aja di. Aja di wah-wah. Luwung nggo tambah pawitan. Iya, Yung, iya. Ya mong bojoku ki anggere kon tunggu ki malah permenin tak jerdi muti ae. Lah witekno kangen karo kowe kowe ora nek lah ngemut apa nek ora ngemut permen. Iya yung. Ya wis muga-muga lestari ya ya nduk. Iya yung iya. Aku tetep upama dadi sinden apik. Oh, apik banget tenan. Apik kowe anggere gelem nyuwara. Iya, yung muga-muga sumben aku ndang bisa yung parga aku kini eneng omah ya sok kumpul karo ibu-ibu Dharma Pertiwi. Nek wis rampung ono arisan ibu-ibu Dharma Wanita aku ya melu. Karo kanca-kanca remaja PKK aku ya melu eneng kono. Kowe ngger? Iya. Ora neng eleke. Lelabuhan yang wanita itu merap menyang negarane ini dalane warna-warna. Ono rombongan sing wis ono, ya antarane pakumpulan PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi kuwi nduk. Karang Taruna ya ora tak tinggal lagi. Isine apa? Kekelumpukan yang para nom-noman. Orang bedak-bedakake kulit, orang bedak-bedakake suku, orang bedak-bedakake agama. Orang bedak-bedakake golongan kuwi isine Karang Taruna. Isine mung para nom-noman kang padha duwe kewasisan dhewe-dhewe. Sing brigel olahraga ya ana, sing ngudi marang kesenian ya ana, sing dadi sinoman ya ana. Ngono nggih. Iya, la kuwi manggon-nggon bidang apa? Wayang orang. Wayang wong. Dapukamu apa? Ora mesti yo. Ya sok dadi Bathara Kala. Wong wedok kok Bathara Kala. Jare pawak aku entuk. Ya sok dadi godo. Ayo ngejejer nang kowe. Nyata aku nek pindah dadi godo kan dikapak-kapakke meneng wae kok ya. Iya, nggodho ki ra iso apa-apa. Iya. Sing kerep dadi jaran aku. Oh, malah.